Dah tu atuk lelaki kita ajak duduk umur suku senang sikit. Nak jalan malam gitu gini. Mu ni masih anak dia kata. Haa, mu kata gitu pula. Jawabnya tak dia kata. Kerana bila dia berkahwin, wajib kena ikut suaminya. Di mana saja suaminya nak pindah, kena ikut. Ada orang puan, dia tetap dengan ibu dia, tak berpindah. Suaminya duduk, duduk situ lah. Tapi dalam keadaan marah. Maka perempuan ini derhaka kepada suami. Nah, ha. Dan keenamnya berbuat kebencian, ia akan taulangnya. Mana kawan buat kawan. Istilah ini lah. Kawan buat kawan. Musuh tak buat. Kawan buat kawan. Nah? Kita kawan ni, kita buatlah apa saja. Asalkan benda itu kita tak suka orang buat kepada kita. Nampak? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhih. Buatlah apa saja. Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak sempurna iman sehingga kamu kasih. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Balik. Sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu apa yang kamu kasih pada diri kamu. Mana kalau kita ni tak berahi ya, orang nganjing, dia tak nganjing korang. Kalau tak berahi ya, orang buat ngenak kita, tak ngenak korang. Jadi siang atas diri kita. Eh? Ha. Sebab tu dalam kitab-kitab adab, dia ada adab-adab bersahabat. Ha. Dia ada adab berkawan. Nah. Ha. Lalu kawan tu ikhlas lillah. Nah, sebut dalam hadis kan, dua orang yang bersahabat berkawan lillah, berkasih sayang lillah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dan kita kawan bukan kerana Allah. Nah, dah orangnya merapak kan dia, dia ada mutuh, putih kaki. Tu kau rapak dengan dia tu, senang dengan mutuh dia. Dia ada kereta, senang kita ni nak pinjam. Tak ikhlas. Dia orang riti banyak. Haa, boleh nyupang dia. Haa, tak ikhlas. Dia lillah. Nah? Ha. Jangan buat udur ke kawan. Dah tak kawan, tak buat udur juga lah. Tapi sebaik-baiknya kawan, kita buat benda baik. Ha. Kawan, ibu kawan. Mu tolong lah, jadi penjamin aku. Aku nak buat pinjaman. Mu je kawan aku, sehidup semati. Nah, ha. Makan sepinggang, tidur sebatang, berok selubang. Ha, mu lah. Kawan tu pun setuju lah kawan. Jadi gerento. Kawan tu boleh titip pinjaman, lesak tak tahu pak panerti. Kawan ini bayar potong gaji. Nah, ha, tu kawan buat kawan. Contohlah buat benda tak molek kepada kawan itu. Yang kedelapannya, yang ketujuhnya, benci dia akan bapak dia. Oh, ni budak-budak ni. Tak berahi ke pak dia sendiri. Tak berahi tu bukan maknanya mesti dia lepak dengan ajar. Maknanya tak suka kan ayah. Tak suka ke ayah ni boleh kerana Allah. Bapa tak suka ke ayah. Ayah tak jaga anak-anak, tak beri makan minum. Tinggal kemok bertahun-tahun. Tak apa, tak suka ke tu. Tak suka kerana ayah ni tak macam kawan-kawan ni. Kerana jalan, tak beri jalan. Kami buat main nano-nano, larang. Kami balik dewak, berlepek. Budak-budak ni tak suka ya. Dia suka saya je. Nah, ha, lepas tu kalau ayah dia kata pak karung pun dia tak berperuk. Tapi kalau kawan dia kata ingat dia malam ni pun tujuh. Haa, dia kena ingat. Siap memo pasal kawan. Nah, ha, jadi kawan dia lebih mahal daripada ayah dia. Ayah dia kata sawah, sawah tu jalan hak mom je kak mak. Dia hak pun. Haa, satu. Nah. Tak suka ayah. Nah. Ha. Tak sah lah, ayah tahu dah, semek tu. Biar dia tak boleh sangat. Dia kata, ya, aku tahu dia. Ha. Dia kata kaya dia gitu, boleh. Nah, pasal dia keras kok. Ha, dia gitu. Masih dia cek tu nak kaya. Nah. Ha. Jangan. Sebab daripada orang tua lah adanya kita. Walaupun kafir saja kita, wajib juga kena hormat. Bukan hormat agama kafir, atas dasar dia adalah asal kita borong. Dia masuk Islam, ayah dia kafir lagi, kena hormat. Nah, ini panggil ayah, kena cakap berlalu. Tak boleh menganji, lening menganji. Panggil nama ayah. Jangan ya, ayah, panggil nama. Ayah dia dah pun, panggil, eh, Syed, saya. Panggil nama ayah dia. Eh, dan awak buat ni pesing lah itu. Nah, contoh terbaik Rasulullah nak panggil ayah kan? Nabi Yusuf panggil ayah ya abadi. Nampak? Ha. Wahai bapak kesayangan. Oh, Nabi Yusuf panggil ayah dia Nabi Yakub. Nah, ha. Nabi berjumpa pada malam Isra Mi'raj dengan Nabi Ibrahim. Di langit, Nabi panggil, ya Abi, wahai bapak. Nah, ha, bagi tidak wahai, tak apa, ayah tak apa dah. Ya, ha, abah tak apa. Saya panggil dia ayah ni. Ha? Abah. Ha, abah. Mungkin mak suka kuat, panggil. Ha? Ya, betul. Bukan papa. Ya. Bukan ada panggil apa dia, dia ada orang yang marah gitu. Iaitu dengan dia tak boleh panggil papa kali. Bukan marah. Ha, nak kamu panggilan terbaik. Iaitu bapa. Nampak? Ataupun abah. Nah, itu terbaik. Abah tu bahasa Arab. Abahu. Alif beralif. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu tu domain. Abah. Faham? Mana bapaknya. Wahai bapaknya. Ha. Nampak? Itu abah. Asalnya bahasa Arab abah, abah. Nah, Melayu bapa. Nah, ha, bapa. Orang Kelantan lah. Nah, kami piano ayah. Nah, ayah. Ha. Bukan haram panggil papa, panggil ya. Apa kata haram? Cuma ha, kata kelakar bunyi. Nah, ha, bahasa papa ni orang putih panggil. Dah mudah kalau orang putih. Dia panggil ayah mu papa. Nah, ha. Mok mama. Nah, bukan kata haram tapi hak macam ni ibu atau emak. Kan Nabi panggil mak dia ya ummi. Nah, ha, ya ummi. Nabi berjumpa dengan ibu susunya ketika ibu susunya telah lanjut umur. Nah, Halimatul Sa'diyah. Nabi kata ya ummi, wahai ibuku. Mana ummi panggilan terbaik. Abi panggilan terbaik juga. Tak panggil umi, tak panggil abi, boleh panggil bapa atau ayah. Nah, ha. Jangan awak panggil nama gitu. Nah, ha. Ini panggil nama. Ayah awak tak tahu, takut anak dengan mak. Anak zaman ni. Nah, nak sikit tekak mak ni, pasal mak nak minta pergi. Nak beli Azofrom. Budak-budak mana. Tengok orang makan utuh, nak makan utuh, kerja dengan mak ayah. Boleh untuk jalan tayar putih. Nah, ha, bomba tak kena, bomba tak kena, bomba tak kena. Yang kita heran. Negeri lain tak macam gini, mak lepik. Terang hebat ni. Nah, ha. Tapi masa kat free, tak menang sekolah kan? Ya? Ha, ha. Dah hebat sangat tengah jalan. Kawan-kawan 1, 2, 3 bahagia terang dah. Belakang sekali. Macam anak berok belakang free. Tak free. Dah. Ha, cerita. Masuk langgar dan jadi elu. Dan kenapa terangkat dirinya atas segala saudara ini dalam segala majlis? Ha, jangan. Nah, ia itulah mementingkan orang-orang yang tertentu sahaja di dalam majlis jangan. Nah. Ha. Batu dalam semayang berjemaah kita diajar oleh Allah, oleh Rasul tentang besarnya, tentang samanya martabat manusia. Siapa yang mari lewat, duduk belakang. Walaupun dia tu exclu kerajaan Malaysia. Siapa mari awal, dia duduk depan. Walaupun rendah sangat pakatnya, dia kecil. Ha. Ada lagi, ada lagi. Ha, tidak kira dah dia mari, JKK mari awal, dia depan lah, soft sama. Ha. Exclu mari lewat, duduk belakang. Ha, tu Islam aja. Nak sabar tiada pangkat di hadapan Allah. Ingatlah tu. Nah, lepas tu dilatih dengan solat berjemaah. Malaikat orang itu mustahak duduk di depan. Ha, tu lain lah. Eh? Ha, jangan pula. Duduk belakang apa. Semua orang lewat. Seimam orang lewat. Tanya. Dari mana kata tu saya semayang. Semayang belakang lah. Buat suara kuat sikit apa. Nah itu. Ha, tu lain. Ha, tu orang mustahak duduk di depan. Raja anak-anak mengurusikan majlis tu lain lah. Nah. Ha. Batu jangan awak makan buluk. Nah, maknanya orang kaya tak lain. Orang miskin tak macam lain. Jangan buat ini gitu. Buat tak boleh. Buat hak mahal, hak murah boleh. Tapi siapa hak dam dulu boleh hak mahal. Hak kediam tak murah. Anasik atau siapa dulu. Ha, tu tak apa. Nah, ha, ni buat tak ni, tak raya. Eh, tak raya pula. Tak nikah tu, tak dia putang dulu, hak mahal tu. Kali sini dalam duria se. Kok maha tu jarang dah kawak tu. Duria se. Ha, dia buat 100. Nah, ha, dia buat 50 pin tu. Kok comel. Buka tu bit bedok ni. Berkembur bedok. Tak. Bau wangi. Ha, lepas tu dia buat kok murah pula. Kok kotor steak murah. Kok tu buat 1,500 pin. Kok tu we kecak ayam. Nampak? Dia beri office bar. Kerani. Kok murah. Nah. Ha, set. Apa benda ni? Cedung. Kenapa? Tuk kainnya. Oh, air ke? Oh, dia lebih tu. Oh, orang kaya-kaya. Kak molek-molek berbunga-bunga. Berlapis-lapis dua, tiga layer. Nah. Ha, jadi, membeza-bezakan orang kaya dan miskin. Seperti itu. Haram. Tak boleh. Ha, ni. Makanan itu kau. Nah. Ha. Dia buat hak lauk sedap-sedap. Ni untuk orang kaya makan. Ha, tak boleh. Nah, orang kaya mari awal, dia dah lauk sejak. Tak apa. Orang kaya mari lewat, dia tak dah lauk sejak. Dia bahan nasi lauk, tak dah sejak. Ha, tak apa lagi. Dan dia akan miskin dulu. Ha, tak apa. Nah, ha, jangan awak suku-suku gitu. Ha, orang kaya telur comel. Dapat A. So, gitu telur. Ha, dah rebuh. Nampak untuk orang kaya ni. Bubur dalam bekal bakul. Nah. Hak dia takar RM1.8 sekah. Nah, dah telur 2 cik sikit lah. Cik ni ada telur rasa. Nah, untuk orang kaya. Siap dengan bank pula. Biru kan. Faham? Nah, dia bilang lah ni datuk ni. Ni datuk ni. Ni polong ni. Ni datuk ni. Nah, dah hal kita ni. Hak cik yang ramai-ramai. Tu dalam tahun sabung. Tambung-tambung selok. Ambil lah setiap orang. Jangan lebih setiap orang. Baru ke tisu. Masuk tisu pula. Kawan tu buka di rumah raka. Telur raka. Kau tu beri isi sembong. Ha, ni semua ni sebut dah dalam hadis. Iaitulah membeza-bezakan orang kaya miskin dalam walimah. Maka jadilah walimah ini tiada wajib dihadiri. Nampak? Ha, kerana tiada berkat di sisi Allah. Ha. Bukan suruh hina orang kaya, bukan. Tapi sama taraf je lah. Bukan suruh hina dia, dah boleh. Ha, dia ada maruah kot. Tapi jangan buat itu. Jadi kita pergi hina orang miskin. Nah, ha. Tain makan itu kot. Nah? Ha. Bila orang kaya lapar, makan buduk, tuan rumah bangun, eh. Dekat kereta, buka pintu. Ha. Orang miskin juga itu. Pitu kan dia main dengan motor. Pisang le bertambung sakut di endang motor. Nah, belakang ada baku. Kera je bila raga. Nah, mana mari diri ya. Nah, duduk kita tu omong. Mari dah, pakai tu. Nah. Dah yang ambil, dia ambil kat motor. Jangan patut pergi sama. Jangan pergi jeput sampai kat kenderaan. Lepas tu orang miskin tu pelari. Yo, mari dia ambil kat utuh. Nah. Ha. Dah. Mari tu. Ha, ambil asyik tu miskin. Gitu kan. Muka nak rabuh muka. Nah, muka utuh dia. Berak sampai berabus. Gitu ya, ji, berabus. Ha. Kak jota suti. Bangun ni, betul je Melayu ni. Ha, keliat ni. Faham? Di kat pintu muka. Tulung muka, jalan mereka. Datuk tu, Bik. Oh, saya. Tak pagi kat kereta. Bukan, pamor dia tu, saya pun hujung tali air. Bik. Dah masa kita nampak dah kereta, kereta, kereta, kereta, kereta, kereta, kereta. Ha. Ha. Dah balik pula kaya tu, Bik. Eh, makan, makan, makan. Dah, tak nak jumpa awak, bohong ni. Bohong ke? Nah. Jangan awak gitu. Dah kali jepuk, jepuk pula ke. Nak turun ke atas. Bangun ni. Siap basuh tangan ni. Basuh tangan ni. Tengok tu. Orang kaya tu nak bina makan. Oh, tengok tangan ni. Pelak ke tisu ke nak salam ni. Gitu dah tangan ni. Nampak dah ke atas. Ya tu. Nang kalau. Kalau nang. Nah, dah masa setengah tu rasa dia tajam hal di sini. Ah, tepuk tangan ni memang gatuh ni. Kerak gitu. Nah, nah pula. Wah, ni kelop nah ni. Kalau tak berkari ke ni sutir boleh. Atau dua tir, ke sutir. Dah. Pasal apa buat gitu? Tapi kalau hari dia rapat orang kaya tu tak apa. Pasal nak banyak dia dekat lebih banyak. Masa dia kaya, tak boleh. Man tawadha'a li ghaniyyin salihin dhahaba sulusu dini. Siapa yang menghormati seorang itu kerana dia kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu orang kaya yang baik. Tapi kita ro'i kerana kaya hilang 2/3 agama. Kalau agama kita 3 ya, tinggal 1 ya. Nampak? Nah, jangan. Jangan kerana kaya, tapi kerana kawan, kerana saing, kerana saudara boleh. Jangan kerana kaya. Ha. Jangan awak beza gitu. Mak dalam rumah mak. Dia orang miskin lah. Cek je. Adiah satu je. Faham? Ha. Cek kotak satu. Nah, orang miskin masih bawa adiah. Mak bagi yang temunan tu tak? Ha. Ubah atas tu lah. Cik dayang ni. Tak bangun. Berat latih masuk. Dia tu bawa kotak. Bangun ni dia ambil kotak. Tulung usung macam. Padahal kotak yang besar buka garang sudu si. Ha. Jadi jangan kita ambil kebesaran di dalam majlis. Tak. Orang yang paling hebat sekali, dia mari pun orang tak sedap, dia tak sedap pun orang tak sedap. Orang tu hebat. Nah, tak ada mustahak apa-apa ni. Nah. Jadi payah dia ni nak jadi takabur. Kesembilan adalah penghudu bagi segala kaum, itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Allah lebih. Ada sungguh dah ni. Iaitu yang menjadi pemimpin kepada masyarakat, orang yang hina-dina di sisi agama. Ha, dah mana ni? Yang kena pimpin orang mulia-mulia. Nah. Dan rakyat orang desih. Nah, dengan semayahnya, dengan mengajinya, dengan wiriknya, dengan selawaknya, dengan kitabnya, dengan waraknya, dengan lebahnya. Kalau jadi pemimpin dalam negeri, mana ni? Nah, kaki karaoke, kaki kedaruh harap, kaki tak kenal alik betul. Semayah tahun 2 kali je, semayah raya. Nah, jadi pemimpin negeri. Nah, tak apa-apa. Ada orang ni kita, pemimpin kita. Belanda kotnya. Nah. Bila orang hina menjadi pemimpin, maka jadi hinalah manusia sekalian. Itu kan. Bila orang mulia jadi pemimpin. Ha. Patut nak latih jadi pemimpin, kita tengok dulu kriteria dia panggil. Yang pertama, dia orang Islam dan beriman. Yang kedua, dia jaga sembahyang 5 waktu. Sama-sama jaga sembahyang 5 waktu pula. Tengok pula syarat yang ketiga, dia ini lebar warak daripada orang seorang lagi. Ha. Maka ambil orang seorang lagi jadi pemimpin. Sama macam memilih imam sembahyang. Nah, ni ulama' dengan hak kaki karaoke, pilih kaki karaoke jadi menteri. Hak tak pakai tudung dengan pakai tudung, ambil hak tak pakai tudung. Nah, hak kasih kepada agama dengan anti agama, ambil anti agama. Nah, hak berjiwa rakyat dah pilih, pilih hak kaki sapu piti. Tak ada apa-apa ya. Tunggulah kebinasaan ni. Dalam orang duduk sibuk banjir lah, rumah tak ada lah, nak bagi berat lah, gula anyuk lah, dia pergi main kapal ayam. Ha, ada? Nah, ada? Betul lah. Memang, mu tu kan pilih. Ha. Yang keluar dalam radio kan, oleh kerana kerajaan ini berjiwa rakyat dan menjadari betapa periknya setengah daripada rakyat negeri Terengganu yang dilanda musibah banjir, maka kerajaan mengambil inisiatif segera, iaitulah melancarkan pertandingan perulayar Monsun Cup. Maknanya banjir mampu muat banjir. Syarat siapa masih kena main 300 juta pula hangus duit negeri Terengganu. MB baru dah boleh nak buat benda kerana kontrak yang lama dah zaman Pak Yih dulu. Ha, ha. Maka 2-3 kerak akan beraya sakang lah membilang pipih pula daripada keuntungan pertandingan Monsun Cup. Mu boleh 15 juta, aku boleh 8 juta, aku boleh 3 juta, mu boleh 1 juta. Nampak sekali main. Jalan raya, jalan raya berlubang hanya. Jalan kampung tetap gelap sampai ke dalam kampung. Nah, ha. Kalau orang jeluh dalam teluk, jeluh dalam teluk itulah. Nah, itulah rakyat negeri Terengganu yang sungguh bijak memilih pemimpin. Bijak ada. Nah, dah pergi tengok? Adalah tengok. Tapi tak pergi tengok. Dikabar dalam TV tujuan diadakan pertandingan perahu layar seperti ini sangat besar manfaatnya. Iaitulah akan mendedahkan kepada rakyat Terengganu dan tentang perlumbaan perahu layar. Jadi mereka boleh mengenali satu sukan yang berprestij. Dah boleh faedah ni. Boleh kenal. Dah kenal tak? Tak kenal sekarang. Oh, kenal raya. Kenal raya je tak? Ha? Dah kalau kenal sangat dah. Sampai boleh bilang suting-suting. Tak ada faedah tak? Ha? Ni semua ni gimmick-gimmick. Gula-gula nak memperbodoh-bodoh kan? Rakyat yang sudah sedia bodoh. Ha? Itu dia tujuannya. Pelancong akan datang berjuta-juta. Ramai berjuta-juta. Tadi kita dalam duduk. Tak ada orang bandar kita tengok. Orang darat saja. Mulai sungau. Naik baru boleh tinggal. Lemeh dah nak tinggal. Nah, boleh tengok apa lagi. Mulai sungau, mulai sungau. Nampak? Ha. 300 juta tidak sedap fitih dia. Dia balik rumah dia berjeluk dalam peluk. Dengan lapu tak ada, dengan yuran sekolah hanya kena bayar sendiri. Nak dengan meta air tak masuk lagi. Nak tak sedap fitih tu kan. Tak guna. Fitih yang sepatut guna untuk kesihatan rakyat Terengganu, untuk jalan Allah Rabbi. Ikut pendapatan negeri Terengganu, jalan negeri Terengganu dapat lain. Tengah ada di beda. Dapat lain, faham? Daripada sepadang Kelantan sampai sepadang, faham? Dapat lain. Macam Tasmi. Reaching mile. Dan jalan kuda berat, sapa kepada Aring, sapa kepada Giangan. Reaching. Double line semua. Siap dengan flyover 10 T di dalam bandar Kuala Terengganu. Tadok jeng. Yang matang manis, pesen baru boleh buat. Kalau 6 kali tak main kapal ayam. Nah, yang matang 2 lapis mana? Atas 2 lain, bawah 2 lain. Ke bawah tu siap dengan tepat takut corang. Gitu. Faham? Canggih. Tapi jangan main kapal raya. Siapa dapat biji? Rakyat dapat. Tak ada dapat rakyat pergi selenggok itu. Ada 15 orang tengok. Ha. Tak boleh biji. Benda rakyat. Yang bolehnya peserta. Berjuta-juta seorang peserta dibayar. Belum masuk hadiah. Makan tanggung. Tempat tidur RM800 semalaman. Free tidur. Pak malam. Makan free. Layanan free. Istimewa. Kereta mewah. Free. Nah, ambil duit apa? Duit anak-anak cucu rakyat Terengganu. Torak. Tak? Tak menang juga. Dan yang sepuluhnya ada sebaik-baik laki-laki itu takut bagi kejahatannya. Ha. Yang ke-10 iaitulah orang laki-laki takut pada kejahatan. Maksudnya amalan jahatnya dia itu dia kena ikut. Dia tak berani nak lawan. Nah, buat jahat ikut. Tak berani nak lawan. Timbul buat jahat ikut. Tak ada anak kata tak boleh buat jahat. Ada ikut. Lepas tu jadi ramai berlaku benda jahat. Nah, nitah ya, nitah ya. Pasal apa? Pasal tak ni? Tak ada iman di dalam hati. Kalau hak merek porong tak tak kira. Nampak? Hak berzina, hak mukaddimah zina, hak peluk saja, hak peluk nium, hak pegang tangan saja. Allah macam-macam pesen. Nah, di darat dan di laut. Habis pula berzina dan melakukan maksiat. Dadang pula dadang pergi patah. No, dalam hutang dibuat. Berukar bukit, sekali bukit anak kata bukit. Apa dengan suar kapal? Ha? Baju dadang tinggal situ. Seluar dadang tinggal situ. Dia haji tengok, nak saing dia, dia berkata. Sama. Dulu pergi berukar bukit. Tahun 89. Ha, ada orang ngajar dulu. Neh. Ha. Ngaji di blokok bukit. Tak ada jalan. Jalan ada. Siapa kat Pelda tu? Pelda boleh situ. Tak ingat. Tengkawang. Ha. Tu ada jalan. Nak masuk kandang tangke blokok bukit tak ada jalan. Jalan ada. Kena lalu kot dalam sungai. Mendakak akak. Tak akan lagi 1,100 situ. Faham? Kau dalam tengah. Ikut tu bumi ngajar dalam ni. Nak? Mana ada maksiat? Ada lagi. Tahun 90-an, kerajaan buka. Buat tepat apa semua dia ni. Allah punah jahannam ni. Orang kampung situ kata, berat dalam. Nak? Dengan berzina, macam-macam macam. Nak? Oh apa soal kabur, apa otak apa kok tanda atas ratu. Macam-macam macam tu. Macam ranggang, apa doa ini, macam-macam masa. Nah, jadi bumi yang dilaknat oleh Allah. Tepat-tepat peranginan, tepat maksiat jadinya. Nah, jangan ikut kejahatan. Dulu jahat dah kat kita. Nah, baik kan pula. Bukan baik macam tu. Nabi doa yang jatuh awak jahat lah. Nah, jahat sama-sama. Kena baik pula. Nah, jangan takut. Kalau kita nak lawan kejahatan. Pasal syaitan ni kerja dia. Dia suruh awak jahat. Nah, dia suruh awak mau. Sampai kita mati, dia suruh. Mati, baru ada tinggal. Habis bagian dia. Kau lain pula. Mak palu beranak pula dia main kacang. Nak suruh, buat jahat. Dan kesebelahnya diminum segala arak. Oh banyak lah. Tahun abad yang ke-19 Masihi. Habis negara-negeri-negeri di pantai barat. Telah ditakluk, dijajah oleh Inggeris. Laknatullah. Negeri teror. Nah, eh? Inggeris jajah 1826, 1857. Nah, Selangor. Melaka saya kira. Nah, Johor. Negeri terakhir sekali di mana? Iaitu setelah kematian Haji Abdul Rahman Limbung. Setelah kematian Tok Kupalu. Maka naiklah Sultan Sulaiman menjadi pemerintah. Nah, tapi masih ada seorang ulama Haji Abdul Rahman Limbung yang menjadi penasihat kerajaan negeri Terengganu. Akhirnya berpakat dengan Inggeris, buang Haji Rahman Limbung daripada bumi negeri Terengganu. Tak ada ulama. Bila tak ada Haji Abdul Rahman Limbung, maka bermulalah dibawa masuk Arab ke negeri Terengganu dengan sehebat-hebatnya. Nampak? Ada cerita Arab negeri Terengganu sampai sekarang. Tak ada buang negeri Haji Abdul Rahman Limbung, maka bersoroklah pembesar Inggeris di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang kerana berjaya menakluk negeri Terengganu. Nampak? Setelah pada itulah, maka didatangkan kelab malam di negeri Terengganu tahun 20-an awal 30-an. Kelab malam, dancing, bar, perempuan kabaret, Arok, habislah hari negeri Terengganu. Negeri terakhir masuknya Arok. Siapa ini? Nah, ada apa? Benda Arok ni air kecing setan. Nampak? Air kecing setan. Orang tak marah. Dah orang marah. Orang marah tu kuku. Marah ke tu kuku. Marah kata Arok. Nah. Orang tak marah. Buka kita Arok. Marah nyamuk. Marah mengajar. Marah nyapa agama. Marah orang dakwah. Tengok orang dakwah duduk mari metuh. Nak ajak pergi serah kat punggung bawah. Nah. Itulah. Manusia-manusia munafik di akhir zaman. Kalau pergi Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Nah, ada apa-apa lah. Perak. Tengok orang minyak lo. Kuatah lah. Nah. Orang Islam minyak lo. Mengata rawa sekali. Dia boleh minyak lo, orang kapi. Kerajaan Islam tak boleh takat orang kapi minyak lo. Lok dia minyak, dia ni mampu. Tapi kalau orang Islam yang minyak lo, kena takat. Kena hukum. Kena hudud. 40 pukulan. Dah tu Kuala Lumpur lambuk-lambuk dah minyak Arok jatuh sini. Itu kita nak laksanakan Islam dalam negara. Bila Islam berkuasa, puak-puak ni tak mampu. Takut. Nah, berkurangan. Dan rakyat bodoh. Nah, dia reba dengan maksiat yang masih berkuasa di dalam negara. Selagi itu dia tidak akan naikkan golongan Islam sebagai pemerintah. Arok ni ada hampir di semua negara Islam. Di Maghribi, minum Arok. Biasa. Nah, Maghribi, negeri Islam asal. Tapi sekarang minum Arok. Di Libya, di bandar-bandar, minum Arok. Di Palestin, di Lebanon, di Syria. Nampak? Arab Saudi je tak ada. Nah, di kedai-kedai Arab Saudi. Tapi orang Arab Saudi di minum Arok, di Beirut. Di Perancis. Nampak? Ini semua ni tentera-tentera Dajjal. Di Mesir. Macam air sejuk. Nampak? Minum Arok, nari gelet. Nah, dia nari gelet. Dia pakai pakaian yang menjelaskan aurat. Nah, pusingnya geding-geding-geding tunjuk punggung orang. Gelet bukan gerudi, putar gelet dulu. Dia orang yang pergi tengok gelet itu takkan minum teh tarik bawah. Dok matching ya. Nah, minum bir kan baru dah tengok kan ni. Minum air kopi dak gak kan hati-hati. Nah, pali dak ngongek. Kena Heineken, BSOP, Johnny Walker, Johnny Quango, ada apa-apa kan. Tak botol ceket bawah besar datang, ceket pula boleh atas. Kena dua gelas gitu kan. Aku dah wah. Tengok kita buat contoh. Sehingga tidak berani untuk menutup kilang-kilang Arok. Kilang Arok tak boleh buat. Orang kafir nak pinggir marah, tengok Brunei buat satu. Bila mereka terapkan maknanya norma-norma Islam dalam negara Brunei, maka dilarang minum arak kepada orang Islam. Tidak ada lagi arak dalam kapal terbang Brunei. Orang kafir yang nak minum arak kena import sendiri, dikawal oleh kerajaan dan dikenakan cukai yang tinggi. Pelancong kafir nak masuk ke Brunei hanya dibenarkan bawa dari negara mereka 2 teh arak sahaja. Tak apa lah kan? Malayu teraku kulu. Benda yang kita lagi nak buat semua seperti negara Islam Madinah, buat sikit. Ni tak buat langsung. Kau banyak benda maksiat ni. Nah. Tapi dah setuh ni lagu ni. Kalau cakap hati dia dah setuh. Dia setuh ni lain. Bahtera pembaharuan. Dah setuh agak. Dah setuh judi. Dah setuh ni lah. Dah boleh baca telking. Dah boleh baca Saidina. Dah boleh buat tahlil. Nah, PhD kepala otak apa begitu. Dan kalau mu PhD bijak dengan doktor pakar hati, sebutlah hak kerajaan duk buat benda muka hari-hari tu. Biar kerajaan insaf balik kepada Islam. Nah, ini dah sebut tu. Nah. Ha. Duk kabar kerja tu pencinta sunnah. Dan kalau mu pencinta sunnah, bapa gigi guta buh tekak. Kalau mu pencinta sunnah, pakai serban tak pada. Nah, ha ni kata semua ni pencinta wang ringgit. Cari pipis semata-mata dan kemasyuran. Dan kedua belah dipakai segala perhiasan sutera. Orang lelaki haram pakai sutera. Orang puan halal. Bagaimana kita haza halalun. Ini halal. Li'inyati ummati. Bagi umatku yang perempuan. Wa haramu ala zukurihi. Dan haram atas umat laki-laki. Bila halal, orang puan boleh pakai sutera hidup dan mati. Ingat tu. Orang puan boleh kapal dengan kain sutera. Nah? Nah? Kalau kita tengok ada orang kapal mayat perempuan dengan kain sutera, tak usah kata apa. Harus. Jangan kita lebih pada ulama pula. Boleh. Nah? Cuma Allah kain yang murah. Itu ulama kata. Nah? Apa yang orang perempuan harus pakai masa hidup, maka harus dijadikan kapal. Maka bila dia diharukan pakai sutera masa hidup, maka orang perempuan harus dipakai kain kapan sutera ketika mati. Ingat. Apa yang lelaki haram pakai ketika hidup, maka haram dipakai ketika mati. Bila orang lelaki haram pakai sutera masa hidup, maka buka kitab petok, haram mengkapankan mayat lelaki dengan kapan daripada sutera. Faham? Begitu. Bila dihalalkan orang perempuan memakai sutera, maka halal dipakai di dalam sembahyang. Orang perempuan boleh buka dalam sembahyang. Nah? Jadi orang kaya-kaya, kemeja sutera. Nak? Ni nak tunjuk kekayaan dia. Dia kaya ni tak salah. Derhaka tu salah. Dan mu kaya, kaya lah. Tak ada. Tapi oleh kerana mu kaya, membawa kepada sambang kepada hukum Allah, mu tetap serah dengan serokmu, mu buat baju sutera. Padahal Allah haramkan sutera atas laki-laki. Tapi oleh kerana kaya, sombong, langgar hukum Allah. Tak ada kira, neraka, orang kaya masuk, orang miskin masuk juga. Nah? Atas dunia dia ada lain-lain. Hak ni orang miskin tak boleh masuk. Hak ni orang kaya boleh masuk. Itu dunia. Nah? Kita orang miskin nak diminum-minum air sembang-sembang di hotel boleh? Mana ada witi pun. Rumah tu pangang boleh ha? Rumah putangan, rumah tumpangan ahcong. Tu boleh ha? Minum kopi dengan roti bakar. No, hotel 5 bintang. Duduk minum nasi kopi, kacang sepinggang. Cakap ni jam setengah, 400 setengah. Boleh? Tak blok kita, orang kaya ni. Nah, dari kita cakap mana? Cuma tak ada eh. Orang pokok kekuk boleh kan? 3 minggu lah pun cakap. Nah. Orang kaya boleh beli ikan yang mahal-mahal. Daging yang mahal-mahal. Udang yang mahal-mahal. Nah. Orang kaya bagi tak tanya harga berapa sekali udang. Udang 5. Belang macam 5. Nah. Nah. Telur tayar payah 40 kilo. Udang 3 kilo. Kita silo apa? Faham tak? Nak makan 40 kilo. Itu lah. Anak selayang. Faham? Berapa stokok ni? RM5. Nak setengah kilo. Setengah kilo. Dah sikit. Nak buat mana ke dia? Ha? Habis dah buat. Ha? Buat dua ekor lagi. Ha, tambah. Nak tambah dua ekor lagi. Nak? Ha? Ha, tu nak mana tu dunia. Nah. Ha. Akhirat. Eh, sama je. Dah semayang. Kaya masuk neraka. Miskin masuk neraka. Syurga. Orang miskin masuk orang. Papa pertama. Masuk syurga. Sebab saya tak kira itu je tu. Kira amalan. Nah. Dan ketiga belah mengambil oleh kaum itu kan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Wallahu'alam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat tepat dia, tempat leng, dan basuh kaki kat tempat leng pulak atas leng lain ya? Kemudian atas sebab-sebab tertentu. Kalau tak ada sebab pula, boleh tak buat itu? Dan berapa tempoh masa yang ada untuk buat ni? Tepat lain. L-E-N. Tepat lain. Boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat lain? Kalau tempat lain pun tak faham. Basuh kedua telinga dekat tempat lain. Ah, ingat ke tepat kat telinga, tepat basuh tu. Okey. Bodoh kat tu. Tadi ada orang nak curi motor kat masjid, masjid besar. Masjid semayang jemaah. Guna orang hok duk cari kecuri itu siapa dak semayan jemaah nak buat. Adakah golongan ini perlu solat Zuhur atau guna? Yang ketiga apa? Adakah membesarkan alat dari laki dikira mengubahkan ciptaan Allah? Ni syekh nanya ni. Patut ke nanti? Dia kata boleh tak berwuduk tempat lain-lain. Faham soalan, faham jawapan. Dia ambil wuduk di rumah, dia pun masuk tangan, komor, masuk apa semua air ke hidung. Basuh muka niat mengambil wuduk. Nah, lepas tu basuh tangan rumah sebelah. Rumah tok di sebelah, basuh tangan. Turun pada rumah tok, pergi surat. Basuh kepala. Daripada surat, dia tak mencucikan, pergi maizing, basuh telinga. Nah, ha. Daripada basuh telinga, turun, pergi basuh kaki rumah, JKT. Faham tak? Jawabnya, soh, wuduk seperti itu. Jangan ada niat memutuskan wuduk antara mula-mula basuh dengan penghujung sudah. Tetapi sunat muwalak berturut-turut. Sunat. Sunat habis tepat. Nah, tidak disyaratkan muwalah. Nah, ha. Dia dah macam semayang jamak. Semayang jamak kena muwalah. Lepas maya Zuhur kena bangun lalu maya Asar. Nah, kalau tidak putu muwalah. Lepas maya Zuhur dia tu bagi bahan nasi minyak dulu, jadi baru maya Asar, putu muwalah. Dok dia dah semayang Asar, kena karang Asar baru boleh semayang. Nah, tu syarat muwalah. Baca Fatihah maliki yaumiddin ila yus patah. Jadi pula sambung dia akan nak wuduk putu wala. Pasal baca Fatihah syaratnya muwala. Ambil wuduk sunat saja muwala. Nah. Ha. Ada orang nak curi motor tadi di Bukit Besar maya jemaah. Ha, tak habis-habis dia curi motor. Curi motor ni suka beli motor. Nah, jual spepa apa semua boleh pergi bank eh? Tapi tak nak mati oh. Tak nak mati lagi. Nah. Payah nak mengucap kalimah syahadah. Nah. Masa taubat pula Tuhan tak terima. Pasal tak pulang balik barang. Nak pulang balik lama dah curi, tak pernah dah. Taubat tak terima. Nak mati katok lagi. Nah, ha, yang main kalau harta kan. Dosanya Allah Ta'ala mudah. Dosa minum arak. Dia minum arak 7 tiadau. Dia nyesat, dia pun bertaubat. Terima jalan tu. Ha, ha. Tapi kalau terlibat dengan harta orang, kena atur balik. Kena pergi cari tuan. Waktu tuan ni ada duduk Johor. Kena pergi Johor. Tak ada pergi nak buat tambang, kena cara pergi buat tambang. Nawak, kena pergi cari. Siapa mati dah, siapa ada wangi, kena ganti kota wangi. Jadi saka. Nah, ha. Dah pergi jadi pergi jual motor tu pulak tu. Buat makan, masuk neraka. Daging yang jadi daripada kejaran, masuk neraka. Lepas tu semayang, tidak diterima. Pasal harta haram. Nah, ha. Lepas tu orang pun, sebahagian daripadanya, kejar orang curi. Takat orang curi. Nah, yang lain semayang jemaah lah. Mana hukumnya? Jawabnya harus berhenti semayang kerana mengejar pencuri harta. Boleh. Tapi jangan suci masjid. Faham? Lama 1,000 orang kejar habis. Nah, maknanya cukup dengan qadar yang munasabah. Nah, ada sebut di dalam kitab Yas'alunaka fid-din. Dr. Ahmad Syarafati, seorang ulama tersohor di Universiti Al-Azhar. Dia mengkiaskan dengan fatwa Imam Nawawi dan fatwa Syekh Ibn Hajar yang mengharuskan kita berhenti solat. Nah, untuk maknanya menyelamatkan orang yang nak jatuh, maka boleh kita berhenti solat menyelamatkan harta. Boleh. Dengan syarat harta itu bernilai. Nampak? Ha, jadi kalau harta tak ada nilai, tak boleh berhenti semayang. Nampak? Ha, selepas dia lama dah tak bakar, tinggal sebelum. Nah, ha, jadi dia pun tak bakar. Dia duduk bawah rumah gitu. Tiba-tiba tengah semayang nampak pelebar latar, kau curi lipas belah tu. Dia pun berhenti nak berjauh, haram, tak boleh. Kerana lipas belah tidak dikira harta yang menilai. Ha. Ha, jadi, kau kerja orang curi berhenti semayang jemaah, tak berdosa. Kalau dia nak semayang balik, kena semayang Zohor. Nampak? Ha. Malainkan kalau yang kata ulama, bila yang kerja itu cukup 40 orang, sisi mazhab Syafi'i, maka 40 orang itu semayang jemaah selepas daripada berkah orang curi. Boleh. Tapi kena baca khutbah yang lain. Nampak? Ha, dia begitu. Kalau jam tak apa, lepas pada takak orang curi itu, jam serakaat lagi. Tapi kalau serakaat dah, nah, ha, tak boleh. Nah. Tiba-tiba yang kerja tu 39 orang je. Ha, semayang lehur. Nak, dah tak cukup nak buat sebulan, maaf tak boleh. Maaf tadi tersadap pasal kerja orang curi, takak, atok, gitu, gini. Nah, banyak juga proses, 5-16 minit, 20 minit. Jadi kalau 39, dapat mengutamak, dia semayang lehur. Kalau nak semayang juga, nak cukup 40. So, imam tu orang curi. Faham tak? 40. Apakah? Nak besar nak buat benda, nak pergi dua ni. Kalau orang nak suruh, kalau seorang buruh besar ni, binatang korban. Nabi kata, azimu dhahayakum fa innaha matayakum yawm qiyam. Besarkanlah binatang korban kamu. Tak, kita pergi cari lembu kubur. Kalau kita nak suruh besar, nak pergi mana? Lambat tengok orang jual ubat. Tok Imam. Inilah mentaliti orang Melayu. Kalau abang minyak orang tak laku. Orang jual minyak orang kan. Kalau ada lengah-lengah kembung malang pun semua pun minyak tu kita punya. Ada orang. Oh no, jual abang tu kan. Abang power ranger. Pernah ada keliling eh. Siap ke gambar pulak eh. Lima nak ni gambar kala. Tak? Haa, gambar mek siap. Pernah ada keliling. Coket roh. Dulu pas saudara ayah. Nau ada keliling. Mentaliti orang lagi bodoh. Nak pergi mana? Lama orang jual abang tu. Beli mo. Tapa dekat super beli. Beli nak mo. Dia tidak mo. Tengok power. Beli abang ni nak mo. Anak umur apa orang? Dia tak nikah lagi. Dah gedik tu bodoh. Nah. Nabi kata ni. Besarkan binatang korban. Kita cari hak guru. Macam nak mah. Guru lembu. Nah. Lembu kalau guru selajak.

tidak habis sampai wa barakatuh. Dan jawab salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat sunat Jumaat, sebelum Jumaat, bagaimana niat? Adakah qabliyatan zuhri atau qabliyatan Jumaat? Baik. Dia kata, kalau nak beri salam, jangan beri salam penuh. Salam penuh ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Jawabnya, harus kita beri salam penuh. Cuma setengah ulama berpendapat. Nah, kita pendekkan sedikit daripada penuh. Kerana Nabi menjanjikan jawapan orang ni yang panjang daripada salam, maka menjadi lengkaplah salam dan jawapan. Nah, jadi setengah ulama dia kata, kita beri salam assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum. Maka orang yang menjawab boleh lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Allah menjawab salam lebih panjang daripada salam. Itu hasilnya. Tetapi harus kita jawab salam sama panjang dari dengan salam yang diberi. Nampak? Jadi hak kata tahu sikit itu, setengah ulama berpendapat demikian. Sunat sebelum Jumaat, iaitulah niatnya sahaja tu sembahyang sunat sebelum Jumaat. Gitu saja. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Salam lagi Allah. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya main gitar? Bagaimana kita nak hilangkan hipokrit dalam diri? Bagaimana kita nak hilangkan sifat ego dalam diri? Alim dong. Mana masa peristiwa dengan Ali? Benda ni. Jadi, khalifah. Bapa masa peristiwa dengan Ali jadi khalifah. Dinamakan peristiwa tahkim. Ini khilaf ulama. Setengah ulama dalam kitab-kitab sirah, mereka masyurkan dengan majlis ini majlis tahkim. Sedangkan bai'ah belaka dengan khalifah. Iaitu memperakui akan pemerintahan khalifah dan berjanji akan menolong Islam ketika disuruh oleh khalifah, sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas. Cuma orang Syiah ni dia lebih perkenalkan nama tahkim. Ketika membai'ah dengan Sayyidina Ali yang baru dilantik menjadi khalifah, ulama tak penting. Soalan seterusnya. Adakah sembahyang batal bila kita memegang kemaluan? Wah, ni budak ni. Adakah sembahyang boleh batal jika selepas mengambilnya memegang kemaluan? Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang zakarnya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, falyatawadda ni maknanya fawudu'uhu batal. Batal lah. Maka wudunya itu batil, telah batal. Nampak? Jadi maksud siapa yang pegang kemaluan, batal anak wudu. Batal. Saya benci kepada kawan saya suka tudung aurat. Tak pakai tudung. Jadi dia puang tadi. Kalau puang pun batal ni, buat pegang kemaluan. Kerana hati yang lain. Ayyuma ra'atin masat farjaha fantatawadda. Adalah. Mana-mana perempuan yang menjamah faraknya, maka hendaklah dia mengambil wudu kalau dia nak sembahyang. Adakah dosa kerana saya memutuskan silaturahim dengannya? Tak boleh putus silaturahim. Putus silaturahim ni dosa besar. Kawanmu tak pakai tudung, jangan putus silaturahim. Tetapi kita pulau je. Pulau ni bukan putus silaturahim. Pulau ni kita buatlah aksi balasan tindak tanduk yang menunjukkan kita protes akan perbuatannya itu derhaka kepada Allah. Tak buat kata jom. Nah, umpamanya kita kawan dengan dia tapi ni bagi muat kita orang tak ada, kita biar masuk. Ataupun cakap kita pergi mahu dia, kita pergi lah. Tapi dulu kita ajak dia keluar, kita ni kita tak keluar dah. Pasal apa? Dia keluar, dia akan duduk. Kita tak jalan dia. Jadi kawan tetap kawan. Tapi tunjukkan maknanya perubahan kita ini supaya dia nampak perubahan itu kerana kita tak pasal duduk. Jadi kalau butuh dia tu rahim itu lalu, maka tak ada dakwah, mana tak ada Islam. Nah. Soalan seterusnya. Kan setiap ciptaan Allah ada guna, bila pula dengan sindir? Ya, dia tanya. Setiap ada manfaat, ada sindir Tuhan cipta lah. Nah, dah kali sunat bunuh, dah tak boleh makan, dia cipta apa? Dia tak mesti manfaat itu makan. Tak mesti manfaat itu, hikmah itu kita nampak. Ada perkara yang kita tahu hikmahnya, dan ada perkara yang kita tidak tahu. Cuma kita wajib beriktikad bahawasanya Maha Suci Allah Ta'ala mencipta sesuatu sunyi daripada hikmah. Tak ada yang sia-sia. Kata ulama, di antaranya maka untuk menguji kepatuhan kita pada perintah agama, maka diciptalah babi, kemudian diharamkan babi. Maka siapa yang patuh, dia akan patuh perintah Allah untuk menguji manusia. Nah, ada orang hamba Allah pelajar sekolah menengah tinggal puasa tahun 2007, dia tak ganti lagi tahun 2008. Nak bayar macam mana video? Dia tiada lagi kewangan atau duit, atau dia kena puasa lagi macam mana? Baik, kalau kita tinggal tu satu hari dan lakas tahun kita tak qada lagi, sekarang baru nak qada, tetap wajib kena qada satu hari sahaja. Tetapi wajib dia bayar video secukup beras. Kalau tak ada duit, qada dulu secukup beras itu tanda dalam buku sebagai hutang video. Bila dia ada duit, wajib kena selesai hutang tersebut. Dan soalan seterusnya, bagaimana cara menghilangkan rasa merasakan cinta terhadap seorang bagi menghindari diri daripada melakukan zina, terutama zina hati dan zina mata? Jawabnya berkahwin. Manis tata ya ma'syara syabab, Nabi kata manis tata mikumul abba'ah faliyatazawaj. Hei orang muda-muda ya, yang suka tengok kahwin, suka tengok orang puan, orang puan suka ke orang jatah duk main mesej mohon anak malam, kalau mampu berkahwinlah cepat-cepat. Kerana itulah obat dia. Nah, itu obat dia berkahwin. Nak belajar lagi tapi nak main orang puan, asal belajar kalau nak main orang puan, nikah. Lepas tu baru mau belajar pula. Dia pesan harus sesi. Soalan seterusnya, harta pesaka dulu tidak dibahagikan ikut syarak, macam mana nak dibuat dengan harta tersebut? Hukum wanita bersolek seksi itu melalui kemerdekaan sektor yang dengan hasil wang itu haram. Baik, jadi kita dapat pesaka itu tak betul. Sepatutnya ayah kita tak dapat, tapi ayah kita ni dekor jadi bolehnya kecong mana. Kita baru sedar ayah kita ni menipu, maka harta itu wajib kita pulang balik kepada empunyanya. Kalau kita sedar dah tak pulang balik juga, maka kita berdosa dan bersubahasam. Nah, dia gitu. Bahas pasal dia harta ni turung-temurung, jadi tidak ada keberkatan. Dosa tak boleh ke anak cucu, kerana anak cucu tidak tahu ayah menipu. Dosa ayah dia tanggung, tapi keberkatan harta tak ada. Kemudian dia kata orang puang ni dia pakai lawa, pakai janggut, sandek muka, sobek situ, tonyih, situ, tonyih. Ini nak suruh nampak lawa, laku je. Jawabnya, kalau hasil mana, kalau laku. Kalau laku, hasilnya halal. Perbuatan dia haram. Nampak ni? Dia bukan haram pendapatan. Haram pendapatan ni, kalau kedai tu tipu. Harga patutnya 8 ayah, kabar 18 ayah. Itu baru haram pendapatan. Atau jual benda yang haram. Nah, atau curi harta lepas tu jual lah kedai dia. Haram lah tu. Tapi hak ni al-diyut. Harta barangan jual lah, molek lah ke, halal lah ke, jual. Si kunyit, si minyak, si dagang, si lemak. Tapi pakar lawa, orang pakar lawa lagi singgah. Haji, gaya singgah. Dengan orang tak kepuan hak pakar luduh dengan hak pakar janguk. Pak wani fizik gaya singgah haji. Tak pakar luduh. Sambung. Dia telah hamba dia. Tak sedap dia ada ajak dia tengok ni. Nah. Saya macam gaji juga. Bagi yang berlakon pandai. Jadi perbuatan dia tu pang orang tu dengan lawa, dengan pakai kecup, hak tu haram. Hak tu keji perbuatan. Tapi hasil niaga halal kalau ikut peraturan syarak. Tidak kait haram pendapatan. Macam orang pergi kerja lah. Kerja jabat pakai mekan. Tak, mulut pamerah menyada. Haram lah kau puan. Dah gaji haram. Gaji dah haram. Tengok kerja pula gaji dia. Kerja sekarang ni naik surat. Alah lah. Nah, tetapi dikait dengan barakah. Barakah berkurangan. Nampak? Haa, ini dulu. Soalan seterusnya. Adakah hukum membasuh wuduk lebih 3 kali haram? Jawabnya, adakalanya haram, adakalanya makruh. Kita ambil basuh tangan 3 kali basuh. Sekali basuh rata, basuh pula 2 kali lagi, tapi wakfah. Hukumnya kalau kalau air itu milik kita sendiri, seperti rumah kita, makruh. Ataupun air percuma, air laut, air sungai, air tasik, air tali air, air hujan, ambil lebih pada 3 kali makruh juga. Sebab apa makruh? Kita bayarkan biji kita, air laut banyak kan? Makruh kerana Nabi SAW iza tawadda'a tawadda'a sadasa. Nabi ni bila ambil wudu, dia ambil wudu 3 kali 3 kali. Maka ulama kata siapa yang ambil 4 kali, fa innahu mukhalifu sunnah, dia telah menyalahi sunnah Nabi, hukumnya makruh. Tu kalau air tu, kalau air surat, air masjid, air tumpang ambil wudu rumah orang, air sabir, air wakaf, haram. Nah, saya dengar ada orang kata menggunakan air surau untuk tujuan peribadi haram. Contohnya guna air surau untuk basuh motor. Mana haram? Apa? Haram lah. Mana boleh? Air surau ni orang masuk pahit, orang masuk selaja tujuan untuk boleh. Untuk ambil wudu, untuk basuh kaki, untuk orang mandi junub. Nah, untuk minum air boleh kan? Muat basuh motor, mana boleh? Nah, tak boleh. Nak marah, AJK. Faham tak? Api haram tak? Masuk dalam sungai, letak charger telefon. Ting, masuk. Haram. Lalu ke mana kafarah? Letak duit dalam tabung sungai. Tak duit. Jadi nak dicah orang, apa nak dicah? Nah, singgah sungai. Padahal bukan kaki sungai. Singgah sungai, walau lelak punya sungai. Cah. Hukumnya haram. Kafarahnya, letak duit dalam tabung. RM1. Apa sahaja? 50 sen. Nah, Mati MB kata kalau kita cas telefon kita sejam tu 45 minit tu dalam 20 sen je kita juga api kita. Tapi kita boleh 50 sen siap. Sayang dia. Nah, bagaimana ingin melahirkan rasa ikhlas yang sebenarnya ketika beribadah? Baru bila kita nak berdiri tu kita ingat kita berdiri ni kerana Allah, bukan kerana malu kita tua, bukan kerana saing-saing, bukan kerana aku mengaji dah dulu tak mengaji, tapi aku berdiri nak ibadah ni kerana Allah nak sungguh redha. Ikut sunnah Nabi pakai cincin jari mana? Jari cincin boleh, jari mani boleh. Dua satu saja. Dua tu saja jarinya. Maka pilihlah atas dak kita. Nah, orang laki-laki pusat lutut. Kalau tak salah saya rasa ada baca buku Nabi pernah mengangkat kain sehingga atas lutut, sehingga dua orang sahabat masuk Nabi masih begitu. Sahabat ketiga masuk baru Nabi tutup. Cuba terangkan situasi ini. Jadi sebab itulah lutut itu bukanlah aurat sebenarnya. Nah, aurat itu adalah peha. Nah, lutut ini mutamimul wujud. Dia yang menyempurnakan kewajipan. Malayatimul wajib ila ribah wa wajib. Tak sempurna kita nak tutup sampai kepada hujung peha, melakang sampai ke lutut, maka lutut-lutut itu bergeret. Sama menjadi wajib. Asal aurat tu atas pada lutut. Nah, jadi Nabi berampok lutut pada dua orang sahabat, masuk seorang sahabat, Nabi pun tutup lutut.